kami akan bebaskan engkau wahai Aksa. Kami korbankan semuanya. Saudara-saudara, Nabi Muhammad SAW di mana dimi'rajkan? Di Baitul Maqdis. Kenapa harus diperjalankan malam hari dari Masjidil Haram? Repot-repot ke Baitul Maqdis.